Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Tambih. Oh, belum ya. Wadhamirul munfasil. Naam. Wadhamirul munfasil huwa alladhi yubtada'u bihil kalamu. Dhamir munfasil adalah dhamir yang dimulai dengannya suatu ucapan. Naam, lihat di catatan kaki, undur fil hasyiah. Rakam 4. Nahu ana qaimun. Contohnya ana qaimun. Iya. Wa anta mujtahidun wa huwa mujtahidun. Ana dhamir munfasil. Anta dhamir munfasil, huwa dhamir munfasil, semuanya mabni fi mahalli rafi'in mubtada. Nah, jadi yubtada'u bihil kalam sebagai mubtada. Kama sayati fi babil mubtada'i wal khobar, sebagaimana akan datang pada bab al-mubtada dan khobar insya'allahu ta'ala. Wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiar, dan dia posisinya jatuh setelah illa fil ikhtiar, pada pilihan, bukan darurah syi'riyah. Naam, nahu ma qama illa ana. Tidak ada yang berdiri kecuali saya. Wa ma daraba illa anta. Tidak ada yang memukul kecuali kamu. Wa ma safara illa huwa. Tidak ada yang safar kecuali dia. Qala ta'ala, wa ma ya'lamu jununa rabbika illa hu. Naam. Nah, perhatikan ma qama illa ana. Ma di sini i'rabnya apa? Ma na nafiyah. Ini harfun la mahalla lahu min al-i'rab, mabni 'ala as-sukun la mahalla min al-i'rab. Qama fi'lun madin mabniun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab, illa harfu istithna. Iya. Harfu istithna. Dalam hal ini berfungsi untuk hasr, ya. Nah, disebut adatu hasrin. Nah, untuk membatasi illa ana. Yang tidak ada yang berdiri kecuali saya. Nah. Jadi i'rabnya harfu istithna. Ana dalam hal ini i'rabnya dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, masalah istitsna nanti akan datang bab tersendiri. طيب ما ضرب الا انت يا ربنا سامع يا نعم ما نافيه ضرب في الماضي kemudian الا حرف الاستثناء يعني مبني على السكون لا محل من الاعراب kemudian انت ضمير منفصل مبني على ماذا ant mabniun annya yang merupakan dhamir an dhamir munfasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa fa'il atta harfu khitabin la mahalla laha min al i'rab w طيب ma safara illa huwa sami'u rabbnya. Jadi ini contoh-contoh yaqau ba'da illa fil ikhtiyar. Qala ta'ala ma ya'lamu junda rabbika illa hu. Naam. Siapa yang mengi'rabin? Teman-teman, fadhal. Qum. Yang fasih ya, fi'lun mudari'un. Baik. Baik. فالفاعل في جميع هذه الأمثلة ضمير منفصل في محل رفع فاعل. Jadi fa'il pada seluruh contoh-contoh ini adalah dhamir munfasil. Dan di i'rabnya adalah mabni fi mahalli raf'in fa'il. Naam, saya telah di i'rab. Wa sayati al-kalamu 'ala dhamir al-munfasil bi awsa'a min hadha. Bi awsa'a min hadha fi babil mubtada'i wal khabari insyaallah ta'ala. Dan akan datang keterangan tentang dhamir al-munfasil dengan keterangan yang lebih meluas ya daripada keterangan ada di bab ini ya, yaitu fi babil mubtada khabar, yaitu pada bab al-mubtada wal khabar insyaallah taala. Nah, kenapa ana baca bi ausa'a dan tanpa tanwin mamnu' min as-sarf. Baik. Tambihun. Taqaddama. Jadi peringatan, perhatian, taqaddama anna al-fa'il adh-dhahira yarfa'uhu al-madhi wal mudhari'u. Telah lewat keterangan bahwa sesungguhnya fa'il yang berupa isim dhahir dirafa' oleh fi'il madhi dan fi'il mudhari, tidak oleh fi'il amr. Wa ammal fa'ilul mudmaru fayarfa'uhu al-madhi wal mudhari'u wal amru. Adapun fa'il ya dhamir mudmar dhamir, maka dirafa' oleh fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Fa mithalul madhi ma'a dhamir al-muttasili qawluk darabtu wa darabna wa darabta ila akhirih. Contoh al-madhi, yani fi'il madhi bersama dhamir al-muttasil, yani dhamir al-muttasil tersebut dirafa', yani mahalluhu na'am oleh fi'il madhi tersebut ucapan mudarabtu wa darabna wa darabta ila akhirih. Na'am, yani mabni fi mahalli raf'in. Na'am, fayarfa'uhu maksudnya di sini apa? Fayarfa'uhu mahallan dirafa' mahallan, karena dia mabni fi mahalli raf'in. Tayyib, wa mithaluhu ma'a dhamir al-munfasil, dan contohnya bersama dhamir al-munfasil qawluk ma qama illa ana ila akhiri kama taqaddam ya, maqama illa ana dan seterusnya kama taqaddam, sebagaimana telah lewat contoh-contohnya ma daraba illa anta ma safara illa huwa wa ma ya'lamu dunya rabbika illa hu. Tayyib, wa mithalul mudari' ma dhamirul muttasili qawluk, contoh al-mudari' bersama dhamir muttasil ucapanmu aqumu wa naqumu wa taqumu wa yaqumu. Fal fa'ilu, maka fa'il fi jami'i hadhihi al-af'ali pada seluruh fi'il ini dhamirun mustatirun fil fi'li. Dhamir yang tersembunyi pada fi'il takdiruhu ana pada akumu, au nahnu pada nakumu, au anta pada takumu, au huwa pada yakumu. Wadhamirul mustatiru min qismil muttasil. Ad-dhamir al-mustatir dia termasuk dalam qism al-muttasil, dalam golongan jenis al-muttasil. Jadi dalam mengirab kita hanya mengatakan misalkan fa'iluhu dhamirun mustatirun. Tidak perlu menyebutkan muttasil. Nah, dhamirul mustatir. Nah, untuk ana, nahnu dan anta kita mengatakan dhamirun mustatirun fihi wujuban. Ya, wujuban takdiru ana, takdiru nahnu, takdiru anta. Adapun huwa dan semisalnya yang ghaib, maka dhamirun mustatirun fihi jawazan, takdiru huwa dan semisalnya. Tayyib, wa mithaluhu ma'a dhamiril munfasili qauluk. Contohnya bersama dhamiril munfasil ucapanmu ma yaqumu illa ana. Yani mithaluhu ya mithal al-mudari' maksudnya. Nah, contoh al-mudari' bersama dhamir munfasil seperti contoh al-madi ma qama illa ana, diganti saja mudari' ma yaqumu illa ana dan seterusnya. Nah, wa qawluhu ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nah, ini untuk contoh yang mudhari'. Jadi contoh di atas yang mithaluhu mithalul mudhari' ma'a dhamiril muttasil bukan mithaluhu ma'a dhamiril munfasil, contohnya bersama dengan munfasil itu maqama illa ana hanya sampai wa ma safara illa hu. Baik. Karena contoh wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ini contoh bersama al-mudhari'. Karena ya'lamu adalah fi'il mudhari'. Tamam? Wa mithalul amri ma'ad-dhamiri wa la yakunu illa muttasilan. Contoh fi'il amr bersama dhamir wa la yakunu illa muttasilan, dan ya tidaklah dhamir itu yang bersama fi'il amr kecuali dia mesti muttasil. Mesti muttasil. Qauluk contohnya qum wa quma wa qumu wa qumi wa qumna. Tamam. Bagaimana kita mengirab qum? Fi'lu amrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab, fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Quma dhamirun quma fi'lu amrin mabniyun ala ish ha quma mabniyun ala hafi an-nun. Ala hafi an-nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Apa mudari'nya kuma? Cari mudari'nya. Ingat, fi'il amr mabniyun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Ingat kaidah itu selalu. Ingat kaidah itu selalu. Bahwa fi'il amr i'rabnya adalah mabniyun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Dia mabni sesuai dengan jazm mudari'nya. Nah, jadi cari mudhari'nya. Mudhari'nya apa? Quma. Taku. Takumani. Masukkan lam. Lam. Takuma. Asalnya takumani. Lam takuma. Berarti dia dijazam dengan hafin nun. Berarti quma mabniun ala hafi an nun. Kenapa? Li'annahu min al-af'adil khamsah. Wal alif. Aliful ithnain. Dhamirun muttasilun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Qumu i'rabnya Salman. Qum. Qum. A'rib qumu. Qumu. Fi'lu ala hadfin nun. Liannahu? Aywa. Mudhari'nya apa? Takumuna lam takumu. Dijazam dengan hadfin nun. Berarti kumu. Mabni'un hadfin nun. Tayyib. Lianna minal af'al khamsa. Fa'iluhu. والالف فارق طيب تفضل قومي siapa yang mau mengirab man yaqulu ana rasul mukbil sistemnya man yaqulu ana ha atau langsung ditunjuk terkadang langsung ditunjuk طيب قومي ah faruk تفضل قوم عندك قومي ها coba cari mudhari'nya قومي mudhari'nya apa ha? Takumina, masukkan lam jazimah menjadi berat lam berarti dia majzum ala hadfin nun berarti kumi mabniun hadfin nun. Kenapa salah tadi? Nah, sudah bilang cari mudhari'nya. Jadi gunakan kaidah, jangan bingung-bingung kalau fil amr. Tayyib. Iya, jadi dia mabniun ala hadfin nun li'annahu min al-af'alil khamsa. Tayyib. Qumi, coba ambil kitabnya. Khud kitabak wanzur jazidan. Mana dhamir muttasilnya? Ya, apa itu? Ya mukhatabah. Tayyib. Dhamir muttasilun mabniun ala sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'il. Tayyib. Qumna. Dar. Bukhari. Qum. Qumna. Qum. Berarti qum. Fi'lu amrin. Li. Ayo, itu di domir mutahrik. Wa huwa madha? An-nun. Tayyib. Wan-nun? La mahalla min al-i'rab. Wan-nun? Ha? Nun niswa. Kamil. Nun niswa. Domirun. Domir la mahalla lahu min al-i'rab. Madhab apa ini? Madhab Kufa, madhab Kufiyin, Basriin atau madhab madhabuk? Hah? Fi mahli rafin fa'il. Tayyib. Intayina minal fa'il. Ada tambih di sini, membuka tambahan wawasan. Lihat bagian akhir hasyiah nomor 8. Hasyiah rakum 8. Tambihun, lihat ya. Halaman 123 di bawah. Tambihun. Ah, sudah lihat semua? Tambihun pada penjelasan i'rab wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Setelah i'rab ada tambih. Naam, yajuzu fi i'rabid dhamiril munfasil. Yajuzu artinya boleh. Fi ya pada i'rab ad-dhamiril munfasil fi hadhil amthila pada contoh-contoh ini. Ya, yakni pada contoh ma qoma illa ana, ma daraba illa anta, ma safara illahu, seterusnya. Naam, wa nahwiha, dan yang semisal dengan contoh-contoh ini, wajhun akhar. Yajuzu wajhun akhar. Ini fa'il yajuzu di belakang ya. Yajuzu wajhun akhar. Yajuzu fi i'rab dan seterusnya wajhun akharu. Naam. Boleh ya. Sisi lain pada i'rabnya. Wa huwa, yaitu sisi lain i'rabnya apa? An yu'raba. An yu'raba, di i'rab badalan. Sebagai badal minal fa'ilil mahdhufi, dari fa'il yang mahdhuf, wa taqdiru, takdirnya ma qama ahadun. Jadi mana fi qafil madi ahadun fa'il qama illa harfu istithna ana badal min ahadun. Tamam. Wa ma daraba ahadun illa anta, wa ma safar ahadun illa huwa. Ma daraba ahadun illa anta, anta badal dari ahadun. Wa ma safar ahadun illa huwa, huwa badal dari ahadun. Fahimtum? Wa ala hadha, dan berdasarkan di atas ini, faqis, kiaskan. Nah, kiaskan atasnya. Contoh-contoh yang lain. Tayyib. Tambahan faedah. Nah. Nuasil an-na'ibu 'anil fa'ili, naib pengganti dari fa'il. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Bab al-maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Wa huwa al-ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluh, yaitu isim marfu' yang tidak disebut bersamanya fa'ilnya. Fa in kana al-fi'lu madiyan, rinciannya ya, in kana al-fi'lu madiyan, apabila fi'il itu fi'il madi, dhamma awwaluhu, di dhamma awalnya, wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasra huruf sebelum terakhir. Wa in kana mudhari'an, dan jika fi'il itu mudhari, dhamma awwaluhu, di dhamma awalnya, wa futiha ma qabla akhirih, dan di fathha huruf sebelum terakhir. Baik, aqulu al-aslu fil fa'ili, yang merupakan asal pada fa'il, an yakuna madhkuran, fa'il itu disebutkan fil kalam, dalam ucapan. Pada asalnya demikian, pada asalnya fa'il itu disebutkan dalam ucapan. Kama ra'aita fil amthilatil mutaqaddimati, sebagaimana anda lihat pada contoh-contoh yang telah lewat. Fi babil fa'il, pada bab al-fa'il. Wa qad yuhdhafu, dan mungkin saja dihilangkan, dihapus fa'il itu, dibuang, li gharadin minal aghradi, karena suatu gharad, suatu tujuan, minal aghradi, dari tujuan-tujuan yang ada. Fayaqumul maf'ulu bihi, sehingga al maf'ulu bihi yaqum, dia ya, hina idzin, ketika itu, ketika fa'ilnya dibuang ya, yaqumu maqamahu, dialah yang menduduki posisinya. Yaqumu maqamahu, fayaqumu al-maf'ulu bihi hina idzin maqamahu, maka al-maf'ul bihi hina idzin, tanwin pada idzin, tanwin apa? iwad, pengganti dari iwad. Naam, iwad an madha? Anil jumlah. Iwad anil jumlah, pengganti kalimat apa? Jumlah qoblaha, sebelumnya, yaitu qad yuhdafu. Nah, qad yuhdafu. Jadi takdirul kalam fayuqumul maf'ulu bihi hina idh hudhifa al-fa'il. Hina idh hudhifa al-fa'il, ketika dibuang fa'il, maka al-maf'ul bihi yaqumu maqam. Jadi daripada mengulangi kalimatnya, keterangan kalimat yang panjang, maka pakai tanwin iwad, pengganti kalimat. Nah, hebatnya bahasa Arab. Baik, yaqumu maqam, dia mengganti posisinya. Faya'khudhu, faya'khudhu, ya, sehingga al-maf'ul bihi yang yaqumu maqam al-fa'il itu, yang mengganti posisi fa'il itu, ya'khudhu, dia mengambil jami'a ahkamihi, seluruh hukum-hukumnya, hukum-hukum fa'il diambil oleh dia karena dia menjadi penggantinya. Fayasiru marfu'an ba'da an kana mansuban, maka ya, yasiru marfu'an, dia menjadi marfu' ba'da, setelah an kana mansuban, setelah sebelumnya dia mansub. Tadinya dia maf'ul bi mansub, karena dia menggantikan posisi fa'il yang marfu, maka dia menjadi marfu. Ya, hukumnya baru menjadi marfu. Wa umdatan, yasiru marfu'an wa umdatan, dan menjadi umdah, menjadi pokok dalam kalimat, bukan tambahan, bukan fadlah tambahan, tapi umdah, pokok, ya, inti, menjadi inti, pokok inti dalam kalimat, inti penyusun kalimat. Ba'da an kana fadlah, setelah tadinya dia fadlah, dia tambahan. Ya. Tadinya dia hanya tambahan sebagai maf'ul bi, obyek, pelengkap. Ya, karena fa'ilnya dibuang, dia menjadi pengganti posisi fa'il, maka dia menjadi inti. Nah, penyusun kalimat. Wa ghairu dhalika min ahkamil fa'il, dan selain dari itu, dari hukum-hukum fa'il, semuanya diambil olehnya. Paham tu? Wa yajibu fil fi'li hina idzin, dan wajib pada fi'il hina idzin, lagi-lagi tanwin iwad, hina idz madza, hina idz hudhifa fa fa'iluhu. Nah, coba kita buang tanwin iwadnya, berarti didatangkan ke kalimat jumlah yang digantikan, berarti hina idz hudhifa fa fa'iluhu. Wa yajibu fil fi'li, wajib pada fi'il hina idh hud, ketika hudhifa fa'iluhu, dibuang fa'ilnya, disingkat menjadi hina idhin, ketika itu an tughayyara, untuk diubah, suratuhul asliyatu, bentuk struktur aslinya harus diubah, ila ke suratin ukhra, ke bentuk struktur yang lain. Min ajli dalam rangka an yatamayyazal fa'ilu, dalam rangka ya, fa'il itu terbedakan, yatamayyaza, terbedakan, anin naibi, dari an-naib, dari penggantinya, min awalil amr, dari awal perkaranya, Artinya dengan diubahnya strukturnya yang tadinya apa istilahnya? Mabniun lil ma'lum. Ya, mabni strukturnya lil ma'lum untuk yang diketahui fa'ilnya. Ya, ketika dibuang fa'ilnya berarti harus diubah strukturnya menjadi mabniun lil majhul, struktur fi'ilnya ya untuk yang dimajhulkan fa'ilnya. Dari situ ketika kita lihat struktur fi'ilnya mabniun lil majhul, dari awal kita melihat min awalil amr ya sudah ketahuan bahwa ini bukan fa'il tetapi naibul fa'il, maful bihi yang menggantinya menjadi naibul fa'il. Wadih itu min ajli ayatamayyazal fa'ilu anin naibi min awalil amr. Bagaimana cara mengubah strukturnya? Wa kaifiyatu hadha at-taghyir, cara mengubah struktur katanya, ayat yang sudah disebutkan di matan. Rinciannya, fa in kana al-fi'lu madiyan dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhiri, wa in kana mudari'an dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Naam. Kaifiyatu hadha at-taghyir anna al-fi'la, sesungguhnya fi'il, in kana madiyan, jika itu fi'il madi, dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhiri, nahwu duriba zaidun, tadinya doroba muhammadun zaidan, iya kan? Ini zaidan asalnya apa? Maf'ul bihi, doroba muhammadun zaidan, diubah menjadi duriba, maf'ul bihinya naik dirafa menjadi pengganti duriba zaidun. Wa in kana mudari'an, apabila mudari' fi'il itu mudari' dhumma awwal wa futiha ma qabla akhiri, nahu yudrabu zaidun, asalnya yadribu muhammadun zaidan menjadi yudrabu zaidun. Lihat duriba dhumma awwaluhu, yang pertama dad di dhammah du, wa kusira ma qabla akhir, dan di kasra sebelum yang terakhir itu ra ri duriba. Nah, untuk mudhari dhumma awwaluhu yudrabu, alia yang pertama yud yu di dhamma, wa futiha ma qabla akhirih ra sebelum al ba itu di fathah yudrabu. Tamam. Fashtaraka, maka keduanya ya sama-sama, yani bersekutu dalam hal fi dhammil awwal, dalam hal huruf pertamanya di dhamma. Waftaraqa, ya jadi keduanya berserikat sama dalam hal huruf pertamanya di dhamma. Waftaraqa, dan keduanya berbeda fi ma qabla al akhir, dalam hal huruf sebelum terakhir, dalam hal huruf sebelum terakhir untuk fi'il madi di kasrah, sedangkan fi'il mudhari di fathah. Naam, faduriba fi'lun madin, fi'il yang disifati madin, mughayyarus sighati, yang diubah sighahnya, model lafadznya, wa zaidun naibu fa'ilin, wal fa'ilu mahdhufun, dan fa'ilnya mahdhuf, dibuang. Wal aslu, asalnya daraba muhammadun zaidan, wa mithaluhu min at-tanzili qawluhu jalla jalaluh qutilal kharrasun. Tayyib, wa yudrabu fi'lun mudari'un mughayyaru sighah, yudrabu fi'l mudari' ya fi'lun mudari'un mughayyaru sighah, yang diubah sighahnya, yani mad lafadznya, wa zaidun naibu fa'ilin, wal fa'ilu mahdhufun, wal aslu yadribu muhammadun zaidan, wa mithaluhu min at-tanzili qawluhu jallat 'azamatuhu yu'raful mujrimun. Naam, yang di i'rab adalah qutilal kharrasun, yu'raful mujrimun. As-sa'ad alan undur. hadiya asyara. Tamaman. Baik. Dirob aja dulu ini ya, selesaikan. Nah, kutilah kharrasun. Nah, entaman. Aina wasat. Tonton. Tapi sudah tadi ya. Entah mau lagi. Atau serahkan ke Hamzah. Hah? Bila ikhtiar. Hah? Serahkan Hamzah. Baik Hamzah, fadal. Antum rela kan? Hah? Baik. Fadal Hamzah. Ha. Qutilal kharrasun. Al kharrasun. Alamat rafihi. Jannah. Jam dzakir salim. Tayyib. Tayyib. Ya'raful mujrimun. Ha. Hah? Al-mujrimun mana? Ha. Tayyib, naib al-fa'il. Tayyib. Aqsamu naib al-fa'il. Hadha ba'd. Nah. Tafadhalu. Subhanallah bihamdika, sallallahu alaihi wa sallam.